Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu wa fi tauhidil asma'i was sifati, halaman 28. Wajadtumu ha aywa wa fi tauhidil asma'i was sifati, dan dalam mempelajari tauhid al asma' was sifat, al aqidatul wasithiyatu, yang pertama harus dipelajari yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, thumma Al-Hamawiyyatu, kemudian kitab Fatawa Al-Hamawiyyah, wat-Tadmuriyyatu, kemudian kitab At-Tadmuriyyah. Salasatuha li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ketiga-tiganya karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mengapa Tauhidul Asma wa Sifat menjadi bidang khusus dalam pembahasan Tauhid Rububiyah? Jawabannya ialah karena terjadi sejak dikenalkannya kepada umat Islam berbagai buku-buku filsafat, terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dahsyat dalam perkara al-asma was-sifat, sehingga munculnya berbagai aliran-aliran sesat seperti Jahmiyah, kemudian Mujassimah, kemudian juga Asy'ariyah, Mu'tazilah. Semuanya itu adalah firqah-firqah dhalah, kelompok-kelompok sesat yang mereka sesat dalam bidang al-asma' was-sifat. Sehingga para ulama meletakkan pembahasan secara khusus Tauhidul Asma was Sifat. Wa illa pembahasan pembagian Tauhid itu dua, Tauhidun fil Ma'rifah wal Itsbat, wa Tauhidun fil Qasdi wal iradah atau wal ibadah. Tauhid dibagi dua pembahasannya, fil ma'rifah dalam hal pengenalan, wal itsbat dan dalam hal penetapan adanya sifat-sifat yang mulia bagi Allah, dan tauhid fil qasdi wal iradah wal ibadah, tauhid dalam perkara qasd, tujuan atau keinginan dan ibadah. Maka dengan munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam perkara asma'illal husna dan sifatillal ula, maka para ulama meletakkan manhaj dirasi kurikulum pelajaran tauhid secara khusus tauhid al-asma was sifat. Kitab-kitab yang disebutkan di sini al-aqidah al-wasithiyah, kemudian al-hamawiyah, kemudian at-tadmuriyah, karya-karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini membahas seputar tauhid al-asma' was-sifat. Alhamdulillah kitab-kitab ini telah dijelaskan, disyarah oleh para ulama. Dalam perkara akidah wasithiyah itu kita dapati yang masyhur ialah karya Muhammad Khalil Harrash. Muhammad Khalil Harrash Al-Masri, Syarah Aqidah Wasithiyah. Sekarang telah terbit Syarah Aqidah Wasithiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan syarah muwassa yang lebih luas. Juga tentang Fatwa Al-Hamawiyah telah disyarah oleh Syekh bin Utsaimin. Kemudian At-Tadmuriyah juga telah ada kitab syarahnya. Nah, sehingga kita membahas kitab-kitab itu dengan bimbingan para ulama, yaitu syarah-syarah dari para ulama, tidak keliru. Kita perlu memahami ini, kitab-kitab akidah ini, untuk supaya jangan kita terperosok dalam mengarungi lautan ilmu. Ini manhaj masalahnya, metodologi, pola pemahaman. Kalau kita keliru dalam hal manhaj ini, maka akan keliru walaupun kita telah membaca sekian banyak kitab. Karena dalam kitab-kitab syuruh, kitab-kitab syarah dalam bidang hadis, tafsir dan fiqh, di sana kita dapati zillat, bukan saja zillah tetapi zillat, berbagai ketergelinciran-ketergelinciran para ulama dalam bidang tauhid al-asma wa sifat. Kalau kita tidak waspada akan terbawa kepada ketergelinciran itu. Maka perlu mempelajari tauhid al-asma wa sifat. Fath-Thahawiyyah ma'a syarhiha. Juga ada aqidah Thahawiyyah, aqidah karya al-imam At-Thahawi al-Hanafi, itu disertai dengan syarahnya. Alhamdulillah sekarang sudah terbit berbagai syarah para ulama. Syarah yang masyhur yaitu syarah dari al-imam Ibnu Abil Izzi al-Hanafi. Kemudian sekarang ada ta'liqat dari Syekh Al-Albani terhadap aqidah Thahawiyyah. Ada ta'liqat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap aqidah Thahawiyyah. Ada syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan terhadap aqidah Thahawiyyah. Jadi alhamdulillah banyak bimbingan dari para ulama. Ya. Sehingga tidak keliru dalam membahas kitab aqidah Thahawiyyah ini. Sebab di dalam aqidah Thahawiyyah ini ada ketergelinciran beliau Al-Imam Thahawi dalam bidang ta'riful iman, definisi iman. Beliau cenderung kepada madhab gurunya, madhab guru beliau yaitu Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Di situ beliau cenderung kepada pemahaman murji'ah, pemahaman bid'ah, bid'atul irja'. Nah, maka untuk membahas kitab Thahawiyyah harus dengan syarah. Wa fi nahwi al-ajurumiyah kitab Al-Jurumiyah, ada syarahnya yaitu Tuhfah Saniyah, ada syarah terhadap syarah, ada syarah terhadap Tuhfah Saniyah, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarah kitab Al-Ajurumiyah. Thumma Mulhatul I'rab, juga kitab Mulhatul I'rab lil Hariri. Thumma Qatrun Nada Ibn Hisham, ya, wa Alfiyah Ibn Malik ma'a syarhiha Ibn Aqil. Syarah yang terkenal terhadap Alfiyah Ibn Malik yaitu apa? Syarah Ibn Aqil. Ya. Ini urut-urutan mempelajari nahwu dan sharaf kitab-kitab tersebut. Sehingga memudahkan kita untuk sampai kepada pemahaman bahasa Arab yang kuat. Perlu kalian ingat banyak tokoh-tokoh ilmu nahwu dan sharaf serta ilmu lughah itu dari kalangan Mu'tazili, orang-orang ahlul i'tizal, orang-orang Mu'tazilah, ya, dan ahlul asyairah, orang-orang asyariyah. Maka dalam belajar bahasa Arab juga harus dengan bimbingan para ulama untuk supaya selamat dari zillat yang ada dalam kitab-kitab nahwu dan sharaf itu. Mungkin bagi pemula nahwul wadhih, ya, kemudian baru masuk kepada apa Tuhfah Saniyah syarah Al-Ajurumiyah, kemudian baru kepada kitab Mulhatul I'rab dan Qatrun Nada, serta setelah itu Alfiyah syarah Ibn Aqil, Alfiyah Ibn Malik syarah Ibn Aqil. Wa fil hadithi Al-Arba'in Lin-Nawawi, dalam bidang hadis, kata Syekh, pelajari kitab Al-Arba'in Lin-Nawawi, karya Al-Imam An-Nawawi, Arba'in Nawawiyah. Thumma Umdatul Ahkam, kemudian kitab Umdatul Ahkam Lil-Maqdisi. Umdatul Ahkam ini kitab tentang hukum hadis, kumpulan hadis-hadis tentang hukum, tetapi khusus diambil dari riwayat Bukhari dan Muslim saja. Selain Bukhari dan Muslim tidak dibawakan di sini. Ini Umdatul Ahkam. Syarah terhadap Umdatul Ahkam ini yang paling masyhur yaitu Ihkamul Ahkam karya Al-Imam Ibnu Daqiqil Id. Thumma Bulughul Maram Ibn Hajar. Setelah Umdatul Ahkam, kitab Bulughul Maram yang kita sedang pelajari. Wal Muntaqa Lil Majd Ibn Taimiyah rahimahumullah ta'ala. Setelah itu, setelah Bulughul Maram, kitab Al Muntaqa karya Imam Al Majd Ibn Taimiyah, yaitu kakeknya Ibn Taimiyah. Al-Majd Ibn Taimiyah ini kakeknya, kakeknya Abdul Halim Ibn Taimiyah. Iya. Yang kemudian kitab Al-Muntaqa ini disyarah oleh syarah yang paling terkenal yaitu Nailul Autar yang ditulis oleh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Syarah terhadap Al-Muntaqa tersebut. Rahimahumullah ta'ala. dalam keterangan lain sebutkan setelah Bulughul Maram engkau pelajari Syarh Sunnah Al-Baghawi. Ya, itu menuntun engkau kepada pemahaman yang benar terhadap sunnah Nabi. Dan kemudian setelah itu baru masuk kepada Kutubis Sittah. Ya, mulai dari Al-Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, setelah pelajari Kutubus Sittah masuk kepada Kutubil Masanid yang paling utama yaitu Musnad Imam Ahmad, ya, dan selanjutnya. Iya. Ufil Mustalahi, dalam kitab Mustalah itu Nukhbatul Fikri Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sungguhnya bagi pemula ialah pemula dalam perkara mustalah hadis itu bisa mempelajari mustalah hadis karya Syekh bin Utsaimin atau mustalah hadis karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya. Kemudian kitab Baiquniyah, baru ke kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, setelah Muqaddimah Ibnu Salah Tadribur Rawi Suyuti, setelah Tadribur Rawi baru kemudian Nukhbatul Fikri Ibnu Hajar Al-Asqalani tersebut. Tsumma Alfiyatul Iraqi rahimahullahu taala. Alfiyah Al-Iraqi ini telah disyarah oleh yang ringkas dalam hal ini yaitu Al-Imam Ahmad Syakir. Ya. Wa fil fiqhi mathalan, dalam perkara fiqh itu ada kitab Adabul Masyi ila Shalah li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Thumma Zadul Mustaqni' lil Hajawi rahimahullahu taala. Zadul Mustaqni' dalam bidang fiqh madhab Hambali. Naam. Kalau fiqh madhab Syafi'i itu bisa dipelajari seperti mada karya Ibnu Syuja, takrib madhab Syafi'i Ibnu Syuja, kemudian baru kepada kitab yang lebih besar lagi dari itu talkhis madhab Hanaf, madhab Syafi'i karya Al-Imam Al-Ghazali setelah itu. Nah, cuman dalam kelebihannya kitab Zadul Mustaqni' ini, kemudian sekarang dengan syarah yang alhamdulillah seperti Syarhul Mumti' Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Al-Mukhtasar, Syarhul Mukhtasar ala matni Zadul Mustaqni' yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ini banyak merujuk kepada keterangan-keterangan adillah dan juga menukil keterangan madhab-madhab yang lainnya. Itu kelebihannya. Taib. Thumma al-muqni' au umdatil fiqh thumma al-muqni' lil khilaf al-madhhabi wal mughni lil khilaf al-ali. Kitab al-mughni Ibnu Qudamah umdatul fiqh, kemudian al-muqni, kemudian al-mughni, salah satu hal Ibnu Qudamah rahimahumullah ta'ala, karya Ibnu Qudamah. Kitab Al-Mughni ini kitab fiqih yang besar dalam bidang fiqih madhab Hambali. Kitab yang besar karya Ibnu Qudamah dalam fiqih madhab Hambali ini ada Al-Mughni, ada Al-Kashaf atau Kashful Asrar. Ini dalam bidang fiqih madhab Hambali. Ada pun kitab yang besar dalam madhab fiqih Syafi'i ada tiga, yaitu yang terkenal ialah karya Al-Imam Al-Mawardi, Mada syarah terhadap Mukhtasar Al-Muzani, yaitu la ilaha illallah, saya lupa. Al-Hawi, lupa saya. Syarah terhadap Mukhtasar Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani itu murid Imam Syafi'i, membikin ringkesan Al-Imam Al-Muzani dengan diringkas sehingga menjadi syarah, menjadi Mukhtasar Al-Muzani. Nah, dan disyarah Mukhtasar Al-Muzani ini oleh Al-Imam Al-Mawardi. Ya. Kemudian ada lagi Asy-Syarhul Aziz Al-Ma'ruf bisyarhil kabir karya Ar-Rafi'i, Al-Imam Ar-Rafi'i. Kemudian ditakhrij hadis-hadisnya, diberi penilaian dan keterangan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhisul Habir. Yang ketiga, madhab Syafi'i, yaitu Al-Majmu' syarah Muhadzab. Naam. Wafi usul al-fiqh al-warakat lil-juwaini. Al-warakat ini ialah syarah al-juwaini terhadap al-imriti. Al-imriti adalah salah satu daripada imam madhab Syafi'i. Usul fiqh yang ditulis oleh al-imriti disyarah oleh al-juwaini dalam al-warakat. Ya, ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. Ada pula kitab-kitab usul fiqih yang qawi jiddan, yang sangat kuat, yaitu Irsyadul Fuhul karya Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ha, kemudian yang muwassa, yang luas, ha, yaitu karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, Al-Muwafaqat. Kemudian juga Mada yang juga muwassa, yang luas, yaitu I'lamul Muwaqqi'in karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa fil Fara'idi Ar-Rahbiyah, dalam kitab dalam hal ilmu faraid dibaca oleh talibul ilm kitab Ar-Rahbiyah ma'a syuruhiha, dengan kitab-kitab syarahnya. Wal Fawaid Al-Jaliyah, juga kitab Al Fawaid Al-Jaliyah. Wa fi tafsir dalam bidang tafsir itu thullabul ilm membaca tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Hanya saja bagi muqaddimah mubtadiin, pemula mubtadiin, itu membaca, dituntunkan membaca apa tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, karena beliau meringkas dari keterangan beberapa tafsir. Setelah itu baru masuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Ketika memasuki tafsir Ibnu Katsir ini, di sana terdapat apa itu sanad, kemudian penilaian terhadap sanad, kemudian dalil-dalil masing-masing pendapat dalam menafsirkan satu ayat. Nah, ini tentu thalibul ilm harus mempunyai kesiapan sebelum masuk kepada tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala. Wa fi usuli tafsir, dalam perkara usuli tafsir ada kitab Al-Muqaddimah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, usul tafsir, ada usul fiqih, ada usul tafsir. Ya, usul tafsir yaitu ilmu dasar, kaidah-kaidah tentang tafsir. Dalam hal ini juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di menulis kitab tentang usul tafsir tersebut dalam satu jilid tentang masalah ini. Al-Muqaddimah yang ditulis oleh Ibn Taimiyah ini terdapat di dalam Majmu' Fatawa beliau. Itu ada satu jilid khusus tentang usul tafsir. Fi Siratin Nabawiyah mukhtasaruha li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, juga Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, putranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Syekh Abdullah, itu menulis mukhtasar Sirah Nabawiyah. Ya. Sekaligus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam mukhtasarnya ini membawakan kaidah-kaidah untuk fiqh sirah, memahami sirah. Wa fi Zadil Ma'ad Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kitab Zadul Ma'ad Ibn Qayyim ini muwassa, lebih luas lagi. Ya, daripada mukhtasar sirah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad membawakan fiqhus sirah, pemahaman kepada sirah dengan lengkap dalam 5 jilid. Jilid pertama tentang Syama'il Muhammadiyah, tentang postur tubuh beliau. Jilid kedua tentang sejarah ringkas perihidup beliau. Jilid ketiga ini tentang fiqhus sirah dalam berbagai bidang, tinjauan secara fiqih. Ya. Kemudian jilid keempat tentang Tibbun Nabawi. Kemudian jilid kelima tentang fiqhul qadha, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi qadhi. Itu dibahas dalam Zadul Ma'ad ini. Naam. Wa fi lisanil Arab, dalam perkara bahasa Arab yaitu dalam hal menghaluskan bahasa dan menajamkan dzauqul arabi, dzauqul lughah al-arabiyyah, perasaan bahasa itu dihaluskan dengan al-inayah bi asy'ariha, dengan mempelajari syair-syair Arabi kal mu'allaqat as-sab' wal qira'ah fi al-qamus Al-Fairuz Abadi rahimahullahu ta'ala. Al-Fairuz Al-Abadi ini dengan kamusnya, Kamus Al-Muhit, ini adalah salah satu kamus terpercaya bagi ahli hadis dalam bahasa Arab. Ya, sebab kamus-kamus yang lainnya seperti Lisanul Arab, ini Ibnu Mandzur, ini banyak mengarah kepada pemahaman Mu'tazilah. Kamus yang ringkas yaitu Kamus Al-Muhit Al-Fairuz Abadi ini seorang talibul ilm harus memilikinya. Kamus yang lebih luas daripadanya yaitu Kamus Al-Ain namanya, karya seorang imam fil lughah dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahmad Khalil Al-Farahidi. Beliau memberi nama komus karya beliau Al-Ain. Qamus Al-Ain karya Ahmad Khalil Al-Farahidi, ini kamus pertama kali dikenal oleh manusia. Segala bahasa manusia tidak ada yang kenal kamus. Baru diperkenalkan sistem kamus ini oleh Ahmad Khalil Al-Farahidi dalam bahasa Arab. Setelah itu bahasa-bahasa lain meniru sistem kamus itu. Ya, dalam bahasa Inggris mulai ada kamus, setelah itu dalam bahasa Prancis, dalam bahasa sebagainya mulai ada kamus setelah itu. Tapi sebelumnya enggak ada yang kenal kamus bangsa-bangsa di dunia. Hah? Baru Ahmad Khalil Al-Farahidi ini memperkenalkan kamus, tapi tebalnya 3 meter dalam cetakan sekarang, ya. Jadi itu muasa. Nanti kalau sudah punya maktabah yang besar, usaha untuk melengkapi maktabahnya dengan kamus apa Al-Ain Al-Farahidi. Tapi sebagai permulaan harus apa kamus Al-Muhit apa karya Al-Fairuz Abadi. Wa hakadha min marahil talab fil funun. Demikianlah tingkatan-tingkatan mempelajari berbagai funun, berbagai cabang-cabang ilmu. Masya Allah. Jadi waktu kita ini sangat pendek kalau gitu mempelajari ilmu, sebab yang materi ilmu yang harus kita pelajari banyak sekali ini. Loh, kalau begitu pendek sekali umur kita ini. Hah? Seandainya umur kita 100 tahun, itu pendek sekali untuk mempelajari apa ilmu yang sekian banyak. Naam. Wa kanu ma'adhalika para ulama, di samping kitab-kitab ringkas tadi, ya'khuduna bijardil mutawwalat. Beliau para ulama mengambil jardil mutawwalat dengan membuat ringkasan dari kitab-kitab mutawwalat. Mithlu Tarikh Ibn Jarir. Tarikh Ibn Jarir terkenal dengan Tarikh At-Tabari. Ini mutawwalat panjang lebar dibawakan dengan sanad. Tarikh mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada zamannya Al-Imam At-Tabari. Ya. Kemudian juga Ibnu Katsir, Tarikh Ibnu Katsir, yaitu yang diberi nama Al-Bidayah wan Nihayah. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai zamannya Ibnu Katsir. Ah. Kemudian wa tafsirihima, tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Ini tafsir mutawalat. Ya, tafsir bil ma'thur dengan riwayat. Yang luar biasa apa kuatnya Al-Imam At-Tabari dalam mencari dan meneliti riwayat-riwayat tentang tafsir ayat per ayat dari Al-Qur'an. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir terkenal sudah. Wa yurakizuna ala kutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Para ulama juga yurakizun apa menumpahkan perhatian pada karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa tilmidhihi Ibnu Al-Qayyim rahimahumullahu taala. Dan juga kitab-kitab karya murid beliau, murid Ibnu Taimiyah, yaitu karya Ibnu Al-Qayyim. Karena di dalam karya-karya kedua beliau ini, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, itu dimisalkan kalau Ibnu Taimiyah itu merobohkan tembok-tembok bid'ah. Ibnu Al-Qayyim menghancurkan tembok yang sudah roboh itu menjadi potongan-potongan kecil sehingga tidak mungkin lagi didirikan. Jadi kalau ingin mengerti bantahan yang mematikan kepada semua pemahaman bid'ah yang sekarang ini hidup, merujuk kepada karya kedua beliau. Nah, yang saling mendukung, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Kedua beliau ini, karya-karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Wa kutubi a'immati da'wati wa fatawihim. Engkau merujuk kepada kitab-kitab para imam-imam dakwah, karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karya-karya para imam-imam sebelum beliau, karya para imam-imam sebelum Ibnu Taimiyah dan sebelum Ibnu Qayyim, ya, seperti kitab sunnah ini ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, putranya Imam Ahmad yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, oleh Ibnu Abi Asim, oleh Al-Khallal, oleh para a'immah. Luar biasa banyaknya kitab-kitab sunnah. Judulnya sama, as-sunnah juga. Semua menulis kitab sunnah untuk membantah dan membela sunnah, membantah bid'ah dan membela sunnah. Jadi problem-problem bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan di zaman para imam-imam dakwah itu sampai imam-imam dakwah pada zaman ini itu persis sama, terulang-ulang dari masa ke masa. Sehingga cukup dengan merujuk kepada kitab-kitab mereka akan kuat kaki-kaki kita di dalam menapak perjuangan dakwah ilallah itu. Fatwa-fatwa, masya Allah, apalagi zaman ini, fatwa-fatwa Hay'at Kibarul Ulama, fatwa-fatwa Syekh bin Uthaymin, fatwa-fatwa Syekh bin Baz, fatwa-fatwa Syekh apa, Syekh Al-Albani, fatwa-fatwa Syekh Muqbil bin Hadi, itu luar biasa banyaknya dicetak dan disebarkan, bisa didapatkan dengan mudah semuanya itu. La siyama muharraratuhum fil i'tiqad. Tidak terkecuali dalam hal ini penilaian-penilaian mereka para ulama dalam perkara i'tiqad, keyakinan. Kitab-kitab rudud, bantahan-bantahan. Ya. Jadi kalau kita masuk kepada pintu ilmu, kemudian kita buka pintu itu, ya, dengan bahasa Arab dan dengan mempelajari qawaid, kaidah-kaidah, kaidah fil aqidah, kaidah fil fiqh, kaidah fil hadis, kaidah fil tafsir, qawaid kita pelajari, masuk dengan pintu itu ke dalam apa lautan ilmu. Nah, di sana akan kita dapati kesempatan untuk meraup ilmu dan tidak akan puas-puasnya sampai mati. Ya. Jadi, ilmu tentang Islam ini telah lengkap selengkap-lengkapnya. Wa hakadha kanatil awqatu 'ammatun fit talab wa majalisil ilmi. Nah, demikian pula waktu-waktu itu amiratan fit talab, diisi al-awqat, waktu-waktu itu dipenuhi dengan kesibukan talabul ilmi, menuntut ilmu. Wa majalisil ilm, disibukkan dengan majelis-majelis ilmu. Fa ba'da salatil fajr ila irtifa'id duha, mulai dari setelah salat fajar sampai meningginya matahari di waktu duha. Tsumma takunu al-qailulatu qubail salati dhuhur. Kemudian dituntunkan untuk apa? Qailulah, tidur siang sebelum salat dhuhur. Wa fi aqabi jami'is salawatil khamsi. tuqadud durus. Dan setelah selesai sholat yang lima itu diadakan pelajaran-pelajaran. Wa kanu fi adabin jammin, mereka para ulama dalam adab yang jam, yang luar biasa, sopan santun yang begitu menakjubkan. Wa takdirin bi izzati nafsin, dengan takdir, dengan betul-betul menghargai ilmu dan menghargai orang yang membawa ilmu itu, gurunya. Bi izzati nafsin, dengan tetap menjaga kemuliaan diri. Minat torofaini, dari dua belah pihak, yaitu menjaga kemuliaan diri talibul ilmi itu sendiri dan menjaga kemuliaan gurunya. Ala manhajis salafis salih rahimahumullah, semuanya itu dilakukan dengan manhaj, tuntunan dari salafus salih rahimahumullah ta'ala. Walidha adraku wasara minhum fi adadil a'immati fil ilmi, sehingga karena itulah mereka, para ulama itu, jadilah dari mereka fi adadi, dalam bilangan al-a'immah, imam-imam fil ilmi, dalam bidang ilmu. Jam'un ghafir, banyak, dalam kelompok yang banyak. Walhamdulillahi rabbil alamin, lahirlah dari majelis-majelis ilmu yang terus menerus itu menyibukkan dalam seharian itu dengan ilmu, majelis ilmu, maka lahirlah dari itu para imam-imam fil ilm, dalam bidang ilmu ini. Fahal min audatin ila asalati talabi, bukankah dalam hal ini dengan mengulang kembali kepada asalati talab, mengokohkan, asalah itu mengokohkan fondasi-fondasi belajar, yaitu fi dirasatil mukhtasarat al-mu'tamadah, yaitu mempelajari kitab-kitab ringkasan, mukhtasarat, kitab-kitab ringkasan al-mu'tamadah, yang terpercaya. La alal mudhakkarat, bukan merujuk kepada mudhakkarat, catatan-catatan pribadi, tetapi kepada kitab-kitab mukhtasarat yang terpercaya. Ya, kitab-kitab mukhtasarat, hati-hati dalam hal kitab mukhtasarat. Banyak kitab mukhtasar ini, mukhtasar itu, tapi tidak ditulis oleh para a'immah kudama, imam-imam terdahulu. Nah, maka kitab-kitab mukhtasarat yang belakangan itu kita harus pilih-pilih betul, yang betul-betul terpercaya baru diambil. Ya. Nah, kita dapati umpamanya Mukhtasar Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam membantah Rafidhah. Itu kitab yang terpercaya dalam hal mukhtasar ini ialah Minhajul I'tidal, Mukhtasar Minhajus Sunnah karya murid Ibnu Taimiyah, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi. Nah, jadi kalau kita mengambil mukhtasar-mukhtasar dari para a'immah terdahulu, itu akan lebih aman kita untuk mengambilnya. Wa fi hifdhiha lal i'timad 'alal fahmi fahasb, dalam memelihara ilmu, jadi dalam mengokohkan ilmu, yaitu kita merujuk kepada kitab-kitab mukhtasar yang mu'tamadah, yang terpercaya, ya. Naam. Seperti dan di dalam hal untuk memelihara ilmu itu, tidak kita bersandar kepada pemahaman kita semata, ya, tetapi merujuk setiap mencari pengertian hadis, kita memahami A terhadap hadis itu, kita jangan terlalu percaya kepada pemahaman kita, tapi kita merujuk lagi merujuk lagi kepada kitab rujukan dalam pemahaman itu. Hatta dha'at thullabu fala hifdha wala fahma. Sebab kalau orang hanya menyandarkan diri pada perkara apa pemahaman sendiri, ya, akhirnya dha'at thullab, para pelajar hilang apa ilmunya sehingga enggak punya hafalan, la hifdha, enggak punya hafalan wala fahma, dan enggak punya pemahaman. Ya, jadi makanya harus hati-hati memahami semua itu dengan merujuk, terus merujuk kepada pemahaman para ulama, ya, dan merujuk kepada apa kitab-kitab mukhtasar untuk menghafal ilmu. Tanpa itu ya hilang ilmu, ha? Wala hafalan wala pemahaman akhirnya. Wa fi khuluwi talqini minaz zaghali wasyawaibi wal kadari, dan dalam rangka untuk khulu mengosongkan at-talqin penyampaian ilmu dari az-zaghal wasyawaib wal kadar, ini maknanya sama, yaitu kerancuan pemahaman ilmu, al-kadar kekeruhan pemahaman, wasyawaib itu apa berbagai pemahaman-pemahaman yang mengaburkan permasalahan ini. Dalam mengosongkan ilmu dari yang demikian, sairun syaratnya ialah untuk supaya selamat ilmu kita dari berbagai kerancuan-kerancuan itu syaratnya ialah sairun ala minhajis salaf, ya, ialah menempuh manhaj salaf. Manhaj salaf itu cukup untuk menjaga kita dari berbagai az-zaghal wasyawaib wal kadar, berbagai kerancuan-kerancuan ilmu, kesimpang siuran pemahaman. Wallahul musta'an, dan Allah lah sebagai pihak yang kita mintai pertolongan. Wa qala al-hafidz Utsman bin Khurrazad rahimahullahu ta'ala, berkata beliau, Al-Hafidh Uthman bin Khurrazad, yahtaju sahibul hadithi, seorang yang mempelajari ilmu hadith, itu membutuhkan apa? Ila khamsin, kepada lima perkara. Orang yang mempelajari sunnah membutuhkan lima perkara. Fa'in udimat wahidatun, kalau sampai hilang satu saja dari perkara ini, dari lima perkara ini, fahiya naqsun, jadilah kurang ilmunya. Yaitu yahtaju ila aqlin jayyidin. Pertama, seorang yang mempelajari hadith membutuhkan akal yang bagus, yang cerdas. Yang kedua, wadinin, membutuhkan ketakwaan, agama, ya. Ketiga, wadobtin, ketelitian dalam meriwayatkan hadis, dalam menyampaikan hadis, atau dalam memahami hadis. Keempat, wahadaqatin bisina'ati, hadaqa bisina'ah, kemahiran dalam hal ilmu sanad ini. Kemahiran dalam ilmu sanad ini bisa ditumbuhkan dengan terus-menerus mempelajari sanad rawi, ha? Terus-menerus mempelajari kitab-kitab hadis yang mengandung sanad. Nah, itu akan melatih dan menumbuhkan apa? Keahlian, kemahiran dalam as-sina'ah, yaitu dalam hal ilmu hadis ini. Kemudian yang kelima, ma'amanatin to'rafu minhu, yaitu amanah, yang mental amanah ini, akhlak amanah ini, to'rafu minhu, amanah yang bisa dikenali dari akhlak orang tersebut. Ya. Nah, kalau salah satunya hilang dari orang itu, maka akan menjadi kekurangan, kesenjangan. Qultu ayat Dzahabi, aku katakan, yakni yang mengatakan di sini Imam Dzahabi, al amanatu juz'un minad dini. Amanah ilmu, ya. Menempatkan ilmu pada tempatnya itu amanah namanya. Ya. Itu merupakan juz'un minad din, merupakan sebagian dari agama. Wadhabtu dakhilun fil hizqi. Dan ketelitian adhabtu masuk dalam al-hizqi, dalam kemahiran. Falladhi yahtaju ilaihil hafidhu, maka yang dibutuhkan oleh orang yang menghafal ilmu hadis ini, ayakuna, dia harus dia harus dalam keadaan pertama taqiyan, bertakwa kepada Allah. Nah, kalau tidak bertakwa kepada Allah, sembarangan dia menempatkan ilmu, yang diistilahkan oleh para ulama, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, orang mengajari ilmu terhadap orang yang tidak bertakwa kepada Allah seperti meletakkan mutiara di kandang babi. Hah? Jadi tidak pada tempatnya. Jadi taqiyan ini syarat yang paling utama, bertakwa. Orang itu bertakwa kepada Allah. Kedua, zakiyan, yaitu cerdas. Hah? Kecerdasan dalam memahami ilmu itu, fahmul makru, memahami apa yang dibaca, kemana yang dimaukan oleh penulis atau periwayat, apa yang disampaikan itu, ya. Rubba sami'in au'a, kata Nabi, min rubba muballaghin au'a min sami'i. Adanya beberapa orang yang disampaikan ilmu kepadanya lebih paham daripada yang mendengar langsung ilmu itu untuk disampaikan kepadanya. Para sahabat Nabi mendengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di majelis Nabi. Ada, kata Nabi, orang-orang yang tidak hadir di majelis Nabi mendapatkan ilmu penyampaian dari yang hadir itu. Yang mendapatkan penyampaian itu kadang-kadang lebih awa, lebih paham, karena kecerdasannya lebih kuat. Nah, makanya ilmu itu harus ditebarkan sehingga akan bermunculan orang-orang yang cerdas yang bisa memahami ilmu itu dengan benar dan baik dan bagus. Yang ketiga, nahwiyan, harus mengerti nahu, ilmu nahu. Lughawiyan, yang keempat, harus betul-betul menguasai lughah, bahasa Arab. Sehingga larinya kemana keterangan itu akan bisa difahami. Yang keberapa? Lima, zakiyan, bersih akhlaknya dari mental-mental bejat, dari akhlak-akhlak yang rusak. Ya. Karena kalau orang yang bejat akhlaknya, atau bahkan orang yang mulutnya asbun umpamanya, asal muni, asmuni, asbun asal bunyi, Waduh, ini bahaya sekali kalau dia mendapatkan ilmu hadis. Kalau asbun ini, asal nyelemong, asmong, waduh, gawat ini. Nanti akibatnya ilmu itu menjadi fitnah besar. Maka harus orang itu zakiyan, betul-betul membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang demikian itu. Hayyan, orang yang betul-betul hidup semangatnya dalam mencita-citakan dengan cita-cita yang baik terhadap umatnya, optimis dan penuh dengan apa, semangat untuk membela, memperjuangkan umatnya yang jahil, yang jauh dari ilmu. Dia betul-betul hidup semangatnya sehingga belajar itu betul-betul dia cita-citanya untuk Allah dalam memperjuangkan umat ini kepada yang baik. Salafiyan, dan juga harus orang yang mempunyai semangat salafiyan, mengikut jejak salafus soleh, mempunyai semangat ittiba. Kalau orang campuran dengan hizbiyah, orang yang campuran dengan bid'ah, campur sana campur sini, aduh, ini namanya ilmu gado-gado. Kalau orang mentalnya itu tidak salafi, tidak bersih dengan semangat mengikuti salaf, wah, ini akan rusak. Berapa banyak orang yang belajar ilmu Alkitab wa sunnah tetapi masih terkotori oleh berbagai pikiran-pikiran hizbiyah, ya, akhirnya mengenteng-entengkan perkara bid'ah, mengenteng-entengkan perkara syirik, mengenteng-entengkan perkara penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini akan justru menjadi fitnah. Jadi harus juga membangkitkan semangat ittiba'us salaf, mengikuti salafi, mengikuti salaf, salafus saleh. Yakfihi ay yaktuba biyadaihi mi'atai mujallad wa yuhassila minad dawawinil mu'tabarati 500 mujallad wa alla yaftura min talabil ilmi ilal mamati binniyatin khalisatin wa tawadu'in wa illa fala yata'anna. Cukup bagi orang yang mempunyai mental ini tadi, taqi, takwa, zaki, cerdas, nahwi, ahli dalam nahwu, lughawi, ahli dalam bahasa Arab, zaki, orang yang bersih akhlaknya dari penyimpangan, hayi, orang yang hidup semangatnya, salafi, yang mempunyai semangat mengikuti salaf, cukup kalau dia mempunyai ini semua. Cukup daripada dia harus menulis dengan tangannya 100 jilid tapi enggak takwa, enggak ada nilainya. Atau mendapatkan ilmu dari dawawin, dari catatan-catatan ilmu yang mu'tabarah 500 jilid ilmu, tidak ada nilainya kalau tidak mempunyai mental-mental yang disebutkan ini tadi. Ya, ilmunya nyampe selangit, muridnya imam fulan, tetapi tidak mempunyai kedudukan yang demikian ini tadi, taqi, zaki, nahwi, lughawi, zaki, hayi, salafi, tidak ada nilainya. Berapa banyak tokoh-tokoh ahlul bid'ah dolal, murid-muridnya imam-imam besar. Wasil bin Atha, tokoh dolal, zindiq, sesat. Tapi murid, siapa dia ini? Muridnya Al-Hasan Al-Basri, imam tabi'in. Enggak tanggung-tanggung. Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman ini muridnya Imam Syafi'i yang sangat dipuji oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sampai menyatakan annasu 'iyalun fit tafsir 'ala Muqatil bin Sulaiman. Manusia ini semuanya harus merujuk kepada Muqatil bin Sulaiman dalam bidang ilmu tafsir. Sampai dipuji begitu oleh Imam Syafi'i. Meninggal Imam Syafi'i, sesat Muqatil bin Sulaiman sampai membangun satu madhab pemikiran yang menyatakan, mensifatkan, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan jism manusia, menjadi peletak dasar pemahaman sesat kufur, yaitu mujassimah. Muridnya orang besar Imam Syafi'i. Nah, dan masih banyak lagi muridnya orang-orang besar, tapi tidak ada nilainya sama sekali. Ya, enam. Dan kita dapati tokoh-tokoh Mu'tazilah itu menulis kitab, Allah musta'an, itu sampai ada dari mereka tokoh Rafidah menulis kitab namanya Biharul Anwar, itu 120 jilid. Ngukur sama dua hasta aja enggak cukup itu tebelnya kitab itu. Tapi isinya penuh dengan zandaqah, dengan kekafiran, penuh dengan kesesatan, dolal dan sebagainya. Jadi kalau seorang tidak memiliki ini tadi yang disebutkan taqwallah, ya, zaka, kecerdasan, nahu, lughah, zakah, kesucian, kebersihan, akhlak, kemudian hidupnya semangat dan tidak mempunyai apa mental ittiba'us salaf, mengikuti salafus saleh, ya Allah, tidak ada artinya dia menulis dan membaca sekian ratus, wa illa fala yata'anna. Semua itu kalau tidak dimiliki, tidak disertai dengan perkara-perkara yang disebutkan ini, lam la yata'anna, enggak ada artinya sama sekali. Ya, jadi ikhwanna, harus kita ini betul-betul menjaga diri, apalagi dalam proses thalabul ilmi, dari latihan akhlak yang jelek. Harus menjaga diri dari akhlak-akhlak yang tercela, dan harus mempunyai niat yang begitu kuat untuk mencapai derajat yang tertinggi di sisi Allah sebagai apa da'ian ilallah, ya, menyelamatkan umat dari kebinasaan, dan harus mempunyai semangat sejak masih sebagai pemula dari thalabul ilmi, sudah harus mempunyai semangat ittiba'us salaf. Ya, benci kepada penyimpangan-penyimpangan salaf. Harus melatih diri demikian. Cinta kepada salaf. Ya, dan membersihkan diri dari akhlak-akhlak penyimpangan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.